Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatul na'im. Amin ya rabbal. Kepada para kiai, para asatidah, para guru, para tokoh, dan sesepuh masyarakat setempat yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, teristimewanya untuk seluruh pengurus DPC Front Pembela Islam Pandaan. Mudah-mudahan mereka yang telah bekerja keras untuk mensukseskan pengajian ini mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya. Amin ya rabbal alamin. Dan secara istimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Barusan sudah sama kita dengar dan sama kita simak bagaimana akhina al-fadil Al-Ustadzul Mubarak Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis selaku Wakil Ketua Umum DPP FPI untuk periode 2013-2020 telah memaparkan kepada kita tentang keprihatinannya menyangkut problem minuman keras di kita punya negeri, saudara. Keprihatinan yang sangat mendalam, di mana suatu keputusan presiden yang melegalkan minuman keras, kita sudah berupaya mati-matian untuk membatalkannya secara prosedural konstitusional. Setelah kita menangkan itu dengan melalui proses bertahun-tahun yang cukup panjang, tapi setelah menang hanya dalam waktu beberapa bulan saja, tiba-tiba presiden sudah mengeluarkan putusan serupa. Saya tidak paham apakah presidennya bodoh atau pura-pura bodoh. Loh, kenapa harus saya sampaikan ini? Karena keputusan presiden yang melegalkan minuman keras sudah dibatalkan Mahkamah Agung. Lah kok tahu-tahu presiden mengeluarkan satu peraturan baru yang isinya sama dengan peraturan yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung, saudara. Mentang-mentang dia punya wewenang, mentang-mentang dia seorang presiden, mentang-mentang dia memiliki satu posisi di mana dengan wewenangnya bisa dengan sesuka hati membuat aturan-aturan baru, seenaknya dia buat peraturan yang justru sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, saudara. Nah, nantinya apa? FPI disuruh tempuh lagi prosedur, gugat lagi. Nanti kalau kita sudah gugat setahun, dua tahun, kita menang lagi, sebulan kemudian dibikin lagi aturan baru serupa. Ini dia saudara, ini permainan kekuasaan. Kita disuruh ikut prosedur, kita disuruh konstitusional, kita disuruh taat hukum, patuh hukum. Tapi kita sendiri dipermainkan dengan hukum tadi, saudara. Dan nanti kalau kita sudah berjuang 2 tahun, menang 1 bulan, dia buat lagi aturan serupa, saudara. Nanti kita tuntut lagi 2 tahun, menang lagi, dia buat lagi dalam sebulan, yaitu aturan serupa lagi, saudara. Ini kira-kira menjengkelkan tidak? Mengecewakan tidak? Jadi yang enak bagaimana? Gugat lagi apa bakar aja pabriknya? Ini dia nih saudara, yang bikin umat Islam jadi radikal, ini dia nih. Saudara, umat Islam gak ada yang radikal, tidak ada yang ekstrim, tidak ada yang mau berbuat kekerasan. Tapi kalau terus menerus dipermainkan, lama-lama radikal tidak? Lama-lama jadi keras tidak? Ahlan wa sahlan, ya marhaba, barakallahu fik, tafadhal, tafadhal. Tafadhal, ya ahlan wa sahlan, sarraftumuna wa nawwartumuna. Nah, kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya, yang enak digugat lagi apa pabriknya dibakar? Sebab kalau pabriknya dibakar, bangunnya lagi kan lama. Iya. Sebab kalau kita gugat nih, 2 tahun kita tunggu, menang. Dia bikin lagi peraturan dalam waktu sebulan. Bikin peraturan gak pakai duit, saudara. Ntar habis dibikin peraturan, kita gugat lagi. 2 tahun nunggunya lama, saudara. Begitu menang, dibikin lagi peraturan. Kan dikerjain kita, saudara. Saya mau tanya, mau dikerjain? Ya. Mau dikerjain? Ya. Jadi kalau gitu enakan diabain. Bakar. Emang tukang bakar loh. Ternyata yang keras itu bukan orang Jakarta, orang Pandaan. Saya pikir orang Jakarta yang keras, gak taunya radikal di sini. Iya, ini dia saudara, masya Allah. Ya bukan kalau penggemar sepak bola punya bonek. Masa berjuang gak ada yang bonek, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah ini saudara, hal-hal semacam ini disadari atau tanpa disadari, pemerintah Republik Indonesia, saudara, sudah menabur bibit-bibit kebencian, bibit-bibit kekecewaan, yang pada akhirnya ini akan menjadi bibit-bibit radikalisme. Yang tadinya gak mau keras, jadi keras. Yang tadinya tidak radikal, jadi radikal. Yang tadinya mau pakai hukum, tidak mau main bakar, akhirnya jadi main bakar, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau begitu yang menyebabkan radikalisme siapa? Yang menyebabkan kekerasan siapa? Pemerintah, saudara. Jadi jangan cuma beraninya nuding. Oh, organisasi ini keras, organisasi itu ekstrem, organisasi itu radikal. Kan lu yang bikin. Nah ente yang bikin kita jadi keras, saudara. Coba kalau mereka menghargai putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sudah membatalkan, saudara, legalisasi minuman keras. Hargai dong. Kalau mereka menghargai putusan Mahkamah Agung, kalau presiden menghargai putusan Mahkamah Agung, maka rakyat juga akan sangat menghormati dan menghargai presidennya. Betul? Betul. Betul. Ini enggak kita dimainin kayak kadal. Kurang ajar, saudara. Nah, makanya itu saya tetap mendorong masyarakat dimanapun Anda berada, secara formal konstitusional Dewan Pimpinan Pusat FPI sebagaimana tadi sudah ditegaskan oleh Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, tetap kami akan melakukan gugatan terhadap perpres yang baru tersebut untuk kami yudisial reviewkan ke Mahkamah Agung. Tapi pada saat yang sama, saya dorong umat Islam dimanapun Anda berada, secara kultural Lawan minuman keras, singkirkan minuman keras, hancurkan minuman keras, bakar minuman keras dimanapun ada, saudara. Tidak boleh ada minuman keras di tengah-tengah kita. Setuju? Siap lawan minuman keras. Siap razia minuman keras. Siap hancurkan minuman keras. Takbir. Lawan, gak boleh dibiarkan, saudara. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Ma'idah ayat 91 dan 92 tentang bagaimana dahsyatnya tingkat keharaman minuman keras, saudara. Allah nyatakan, wallahu subhanahu wa ta'ala qal, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal aslam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anish shalah fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Dalam dua ayat berturut-turut Allah menyebutkan kepada kita tentang keharaman khamar dengan cara yang luar biasa, saudara. Pertama Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamar minuman keras itu dan perjudian itu, wal ansab wal azlam, begitu juga saudara menyembelih untuk dipersembahkan kepada berhala, atau saudara mengundi nasib dengan anak panah dengan cara-cara jahiliyah, semua itu Allah nyatakan rijsun, kotor, najis, min amali syaitan, dan itu termasuk daripada perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah perbuatan tersebut. La'allakum tuflihun, agar kamu sekalian beruntung dan bahagia. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu menginginkan, menghendaki, ayuqia bainakumul adawata wal baghdha, untuk menciptakan di tengah-tengah kamu, apa yang ingin diciptakan oleh syaitan? Permusuhan dan kebencian, saudara. Lantaran khamar dan perjudian, wa yasuddakum an dzikrillah, dan untuk menghalangimu daripada zikir kepada Allah, wa anis shalah, dan menghalangimu daripada menegakkan salat, fahal antum muntahun, maka sudah sepatutnya untuk engkau segera berhenti daripada minuman keras dan perjudian, saudara. Kenapa tadi saya katakan Allah mengharamkan minuman keras dengan cara yang luar biasa? Mari kita bahas, saudara. Para ulama mengatakan dalam dua ayat berturut-turut, fihima asratu wujuhin fitahrimil khamri, saudara. Di dalam kedua ayat tersebut ada 10 penekanan, penegasan tentang haramnya khamr, saudara. Yang pertama, Allah menyebutkan khamr itu rijsun, kotor, najis. Saya mau tanya sama yang hadir, kalau ada sesuatu Allah sebut, saudara, itu kotor, itu najis, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Buruk. Halal atau haram? Haram. Sampai kata rijsun saja sudah cukup menjadi dalil bahwa khamr itu haram, saudara. Yang kedua, Allah tambahin lagi, khamr itu min amari syaitan, termasuk daripada perbuatan setan. Saudara, baik, saya mau tanya saudara, kalau ada suatu perbuatan dinyatakan oleh Allah sebagai perbuatan setan, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Buruk. Halal atau haram? Haram. Sudah dua kali tuh. Pertama Allah nyatakan khamr itu haram dengan cara menyebutnya sebagai rijsun, najis, kotor. Kedua, Allah menyatakan khamr itu haram dengan menyatakannya sebagai bagian dari perbuatan setan. Dan yang ketiga, saudara, Allah menyatakan fajtanibu, jauhkan itu semua. Saya mau tanya, kalau ada satu perbuatan Allah suruh kita jauhin, jangan dideketin, jauhin, berarti itu perbuatan baik atau buruk? Buruk. Halal atau haram? Haram. Kali ini Allah menyatakan khamr itu haram dengan cara memerintahkan kita untuk menjauhkannya, saudara. Yang keempat, Allah nyatakan la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian semua beruntung. Artinya, kalau perbuatan ini kita tinggal, kita beruntung. Berarti kalau kita kerjakan, kita rugi. Pertanyaan saya, suatu perbuatan yang bisa membuat kita rugi, saudara, tidak beruntung, itu perbuatan baik atau buruk? Halal atau haram? Inilah cara Allah menyatakan khamr itu haram dengan menyatakan bahwa khamr itu merugikan. Justru meninggalkannya akan mengantarkan kepada keberuntungan, saudara. Yang tidak kalah menarik dalam ayat ini, Allah menyamakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Saudara, ansab dan azlam ini perbuatan syirik. Ansab dan azlam perbuatan syirik. Jadi khamr, maisir, perjudian Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik. Bahkan Allah sebut lebih dulu daripada perbuatan syirik. Kenapa Allah tidak sebut ansab dulu, azlam dulu, baru khamr dulu, saudara? Kenapa enggak disebut innamal ansabu wal azlam wal khamru wal maisir? Kenapa ansab itu syirik, azlam itu syirik, kok khamr yang disebut lebih dulu daripada kesyirikan? Ini menunjukkan betapa bahayanya khamr itu, saudara. Disejajarkan oleh Allah dengan dosa syirik. Masya Allah. Jadi dalam satu ayat barusan, surat Al-Ma'idah ayat 91 tersebut, saudara, kita sudah dapat 5 penegasan. Khamr itu haram karena najis, kotor, karena perbuatan setan, karena Allah perintahkan untuk menjauhkan, karena saudara perbuatan tersebut merugikan dan meninggalkannya mendapatkan keuntungan, karena khamr disejajarkan dengan perbuatan syirik, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ayat berikutnya, innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu menginginkan. Apa yang diinginkan oleh setan? Ayyuki abainakumul adawata wal bagdo, untuk menciptakan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kamu. Fil khamri wal maisir, lantaran khamr dan perjudian. Ahlan wa sahlan, ya marhaba, tafaddal ustaz, tafaddal, sarraftumuna wa nawwartumuna, barakallahu fiik. Lanjut. Lanjut. Jadi dalam ayat ini yang kedua, Allah menyatakan bahwa setan dengan menggunakan khamr ingin menciptakan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah umat manusia, saudara. Pertanyaan saya, kalau ada satu perbuatan yang bisa menimbulkan permusuhan, perbuatan itu baik atau buruk? Buruk. Halal atau haram? Haram. Begitulah cara Allah menegaskan haramnya khamar dengan menyatakan untuk kita bahwa khamar itu penyebab permusuhan. Yang ketujuh, saya mau tanya, saudara, kalau Allah mengatakan satu perbuatan penyebab daripada kebencian, gara-gara perbuatan tersebut bisa muncul kebencian di mana-mana. Pertanyaan saya, perbuatan yang bisa mendatangkan kebencian baik atau buruk? Buruk. Halal atau haram? Haram. Begitulah cara Allah menyebutkan haramnya khamar dengan menginfokan kepada kita bahwa khamar itu penebar kebencian, saudara. Yang kedelapan, selanjutnya Allah ingatkan, wa yasuddakum an dzikrillah. Melalui khamar dan perjudian, setan ingin menghalangi kamu sekalian daripada zikir kepada Allah. Allah infokan kepada kita, khamar bisa mencegah kita daripada zikrullah. Saya mau tanya, perbuatan yang bisa menjauhkan kita dari Allah, yang bisa membuat kita lupa Allah, baik atau buruk? Halal atau haram? Begitulah cara Allah menegaskan haramnya khamar, bahwa khamar membuat kita semakin jauh dari Allah, saudara. Yang kesembilan, wa anis shalah, dan setan dengan menggunakan khamar maupun perjudian, saudara, ingin menjauhkan kita dari sholat, supaya kita enggak sholat, supaya kita meninggalkan sholat, supaya kita jauh dari sholat. Saya mau tanya, kalau satu perbuatan Allah sudah nyatakan itu perbuatan membuat kita jauh dari sholat, membuat kita tercegah dari sholat, itu perbuatan baik atau buruk? Halal atau haram? Begitulah cara Allah menjelaskan keharaman khamar dengan menerangkan kepada kita khamar itu bisa menjauhkan kita daripada sholat. Yang ke-10, Allah nyatakan fahal antum muntahun. Hal di sini lisajar, bukan disoal, saudara. Artinya, saudara, kalau kau sudah tahu minuman keras itu, satu, saudara, sejajar dengan ansab dan aslam, sejajar dengan kemusyrikan, dua, rijisun, kotor, najis, tiga, min amari syaitan, itu bagian daripada perbuatan setan, empat, fajtanibu, Allah perintahkan kita untuk menjauhkannya, lima, menjauhkan khamar itu mendatangkan keberuntungan, mafhumnya meminum khamar mendatangkan kerugian. 6. Saudara, khamar itu, saudara, setan ingin apa? Menciptakan al-adawata wal bagdo, menciptakan permusuhan. Yang ke-6, saudara, menciptakan kebencian. 6, menciptakan permusuhan. 7, menciptakan kebencian. 8, menjauhkan kita dari zikrullah. 9, menjauhkan kita daripada sholat. Ke-10, Allah tanya, apa kamu masih tidak mau berhenti? Berhenti dong daripada minuman keras. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, inti ayat tadi Allah menegaskan bahwa khamar itu haram, haram, haram, haram, haram, haram, haram, haram, haram, haram. Masya Allah. Anda tidak ketemu sesuatu perbuatan haram sekaligus dalam dua ayat Allah sebutkan 10 penegasan keharamannya seperti khamar. Tidak ada, saudara. Cuman kalau bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru haramun wa haramun wa haramun wa haramun wa haramun wa haramun waharamun, waharamun, waharamun, waharamun. Tentu Al-Quran tidak indah, saudara. Karena itu Allah sampaikan dengan bahasa yang indah. Ya ayuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amari syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagda'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Itulah indahnya Al-Quran. Tapi supaya Anda tahu, intinya Allah tegaskan haramnya khamar 10 kali berturut-turut, saudara. Saya mau tanya, kalau penegasannya khamar itu haram, haram, haram, haram, haram, haram, haram, haram, haram, sekali lagi haram, berarti tingkat haramnya keras tidak? Keras tidak? Keras tidak? Ini haramnya enggak main-main, saudara. Pantas sampai Nabi mengingatkan, yang dilaknat oleh Allah bukan hanya yang nenggak minuman keras, saudara. Yang jual, yang beli, yang minum, yang nyediain, saudara, yang memproduksi, yang buat, semuanya dilaknat oleh Allah. Saya mau tanya, kalau sudah ada kata-kata dilaknat oleh Allah, berarti dosanya kecil atau besar? Dosanya enteng atau berat? Haramnya rendah atau tinggi? Tingkat haramnya tinggi, saudara. Kenapa bisa begitu? Nabi menegaskan dalam hadis, sebab yang namanya khamar ummul khaba'ith, biang keladi segala kebejatan, saudara. Orang kalau main judi belum tentu dia mencuri. Orang kalau mencuri belum tentu dia berzina. Orang kalau berzina belum tentu dia membunuh. Orang kalau membunuh belum tentu dia berjudi, saudara. Tapi kalau orang sudah menenggak minuman keras, hilang akalnya, diajak judi, ayo. Diajak mencuri, ayo. Diajak bersinah, ayo. Diajak berkelahi, ayo. Diajak membunuh, ayo. Semua pintu kejahatan terbuka, saudara. Makanya Nabi mengatakan, yang namanya khamar ummul khaba'ith. Di hadis yang lain disebut miftahu kulisar, kunci segala kejahatan, saudara. Pantes kalau khamr itu, saudara, haramnya begitu keras karena bisa menghilangkan akal manusia. Manusia kalau sudah hilang akal, diajak maksiat apa saja dengan mudah dia bisa lakukan. Betul? Kalau begitu saya tanya, khamr itu bahaya tidak? Berat tidak? Gawat tidak? Ya Allah. Jadi kalau begitu, apa pantas seorang muslim dengan kekuasaannya mengizinkan penjualan minuman keras di negerinya? Pantas tidak? Pantas tidak? Ngawur tidak? Masya Allah. Dan ingat, saudara, khamr itu saking haramnya, saking haramnya, walaupun setetes haram, saudara, walaupun setetes tidak memabukkan, Nabi mengatakan, saudara, ma'askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya tetap haram, saudara. Dan apa itu yang disebut khamar? Nabi sudah kasih definisi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar hukumnya adalah haram. Setiap yang memabukkan apa saja, apakah bentuknya padat, apakah bentuknya cair, apakah bentuknya jelly, apakah bentuknya bubuk, apakah bentuknya gas, bagaimanapun bentuknya, kalau dia memabukkan, menghilangkan akal, hukumnya adalah haram. Bagaimanapun cara menggunakannya, saudara. Apakah menggunakannya di hisap? Apakah menggunakannya di kunyah? Apakah menggunakannya di telan? Apakah menggunakannya disedot lewat hidung, saudara? Apakah menggunakannya lewat alat suntik? Selama dia memabukkan, dia menghilangkan akal, hukumnya adalah haram. Dan tidak peduli namanya. Apakah namanya bir? Apakah namanya vodka? Apakah namanya konyek? Apakah namanya Carlsberg? Apakah namanya Win? Apakah namanya Rum? Apakah namanya Rohypno? Apakah namanya Magadon? Apakah namanya BK? Apakah namanya morfin? Apakah namanya sabu-sabu? Apapun dia punya nama. Kalau dia memabukkan, saudara, menghilangkan akal, hukumnya adalah haram. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, maka itu, saudara, kita harus serius untuk memerangi minuman keras, untuk memerangi narkoba. Kita tidak boleh kompromi. Tidak ada kompromi dengan presiden sekalipun, dengan pemerintah sekalipun, dengan DPR sekalipun. Kalau mereka ingin menghalalkan yang haram, wajib untuk kita berikan peringatan, bahkan kita lawan kalau mereka terus-menerus ingin merusak umat, saudara. Siap lawan kezaliman. Siap lawan kezaliman. Enggak peduli presiden zalim, kita kasih peringatan. Enggak ngerti dikasih peringatan, lawan, saudara. Lah kok dia pengen bikin mabok bangsanya? Dia pengen bikin rusak rakyatnya, saudara. Allah udah kasih tahu itu haram, haram, dilaknat. Lah kok mau diizinkan? Kok mau dilegalkan? Kenapa presiden mau legalkan? Apa untuk memenuhi kepuasan pengusaha-pengusaha Cina-Cina kafir? Yang punya pabrik-pabrik minuman keras itu Cina-Cina kafir, saudara. Yang jual minuman keras di hotel-hotel berbintang itu Cina-Cina kafir. Yang menjadi distributor minuman keras di mana-mana itu Cina-Cina kafir. Jadi pemerintah mau ikut Pancasila atau mau ikut pantat Cina? Kalau mau ikut Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus tunduk kepada hukum Tuhan yang Maha Esa. Saya tanya, agama apa yang Tuhannya Maha Esa? Jawab yang kompak. Agama apa yang Tuhannya Maha Esa? Agama apa yang Tuhannya Maha Esa? Jadi Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Yakin? Percaya? Beriman? Baik, kalau kita diwajibkan tunduk kepada hukum Tuhan yang Maha Esa, berarti hukum siapa? Hukum siapa? Takbir. Ini perpres yang baru, saudara. SBY melegalkan minuman keras. Di atasnya ditulis apa? Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Udah gila, saudara. Udah gila. Masa menghalalkan minuman keras yang diharamkan oleh Tuhan yang Maha Esa, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menggunakan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa? Goblok. Betul. Betul. Lu main teriak bunuh-bunuh aja lu. Bukan, kita marah-marah, tapi jangan main bunuh lu. Ini mah bunuh aja, baik bunuh. Lu pikir ayam main potong? Jangan, kita protes-protes keras-keras, tapi lu jangan ngafirin dulu. Bukan kadang-kadang umat Islam begitu. Saya mau kasih tahu laskar nih, hati-hati nih. Kalau ada orang lagi judi, lagi menenggak minuman keras, Anda kasih tahu baik-baik, suruh bubar, enggak mau. Anda mau marah silakan. Cobalikin, tendang. Tapi jangan ngafirin. Lu sambil nendang, kafir lu pada lu. Murtad lu semua lu. Enggak boleh, enggak boleh. Mereka dosa minum minuman keras. Mereka dosa berjudi. Tapi jangan dikafir. Jangan dikafir. Kira-kira jelas gak? Kadang-kadang laskar berlebihan juga. Main tendang, main ngafir-ngafirin. Ceritanya marah. Kafir lu pada lu. Enggak boleh, enggak boleh. Kalau ngatain setan boleh. Setan lu pada lu. Ha, boleh. Boleh, saudara. Tapi kalau ngatain kafir, jangan. Enggak boleh. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Enggak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Dan ahlus sunnah tidak mengkafirkan murtakibul kabair, saudara. Orang yang melakukan dosa besar, itu cukup kita katakan mereka fasik. Tidak boleh kita katakan mereka kafir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Apalagi main bunuh aja lo. Jangan. Orang nendak minuman keras, judi, bubarin. Kalau dia udah bubar, lari, gak usah di Uber. Kadang-kadang laskar, panas di Uber juga. Gak usah. Kalau maksiat dia udah bubar, selesai. Saudara, dia lari, gak usah di Uber. Oh, komandannya gak puas, gue belum puas kalau belum bonyok. Gak boleh begitu, gak boleh. FPI ini ahlus sunnah wal jamaah. Boleh tidak sembarangan mengkafirkan orang? Boleh tidak? Boleh tidak sembarangan membunuh orang? Boleh tidak sembarangan menganiaya orang? Enggak boleh, saudara. Jadi kalau kita pelototin udah bubar, ya udah, enggak usah dipukul, saudara. Kalau kita terbalikin udah bubar pada lari, ya udah, enggak usah diuber, saudara. Kecuali kalau udah ngelawan, dia tendang, tendang lagi. Dia mukul, pukul lagi. Berani? Berani? Berani? Lo beraninya depan Habib lo. Ntar begitu bubar polisi masuk, siapa itu yang bilang berani? Gak tahu pak, gak tahu. Itu dia tuh pak, bukan saya pak. Masya Allah. Mudah-mudahan semua berani, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kesimpulannya saya mau tanya, minuman keras itu halal atau haram? Haramnya ringan atau berat? Dilaknat tidak oleh Allah? Apa boleh umat Islam menenggak minuman keras? Apa boleh menjual minuman keras? Apa boleh memproduksi minuman keras? Jadi minuman keras kita biarkan atau kita lawan? Kita biarkan atau kita singkirkan? Kita biarkan atau kita perangi? Takbir! Lalu bagaimana Habib dengan perpres yang baru? Masa bodoh? Emang gue pikirin tuh perpres? Saudara, kita udah ikut prosedur. Kita konstitusional. Kita batalin kepres yang ada. Dia muncul lagi perpres baru. Iya. Kadal kebon. Ini dia nih saudara. Bukan dia hargai putusan MA. Dia mau kerjain umat Islam. Iya. Kecoa jamban. Ini dia nih. Oh kalau tadi. Siapa tadi MC-nya tadi? Teriaknya semangat betul. Wow, Ustaz Hasan bilang, kalau bupati enggak berani larang miras, bupati bencong. Bukan bupati bencong, presiden yang bencong. Ya nular. Nah, kalau presiden udah bencong ke bawah nular semua, betul? Betul. Betul. Betul. Ya, hati-hati. Di zaman sekarang banyak bencong. Siang namanya tono, malam jadi tini. Siang namanya toto. Badannya keker, malam saudara jadi titik. Makanya saya khawatir nih, ada orang namanya siang Susilo, malam jadi Susi. Ini dia saudara. Nah, saya mau tanya, mau punya jenderal Susi tidak? Mau punya presiden Jenderal Susi tidak? Ya. Mau tidak? Ya. Yang kencang? Ya. Mau tidak? Ya. Ustaz Sobri rekam. Kita mau kirim ke istana. Jadi biar SBY nonton filmnya. Hah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita lawan terus. Setuju? Siap rahasia minuman keras? Siap lawan minuman keras? Walaupun presiden sudah mengizinkan minuman keras, tapi umat Islam tetap tidak mengizinkan minuman keras. Betul? Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah mengizinkan minuman keras, saudara. Saya mau tanya, mau tunduk kepada presiden atau kepada Allah? Ikut presiden atau ikut Nabi? Ikut perpres atau ikut Al-Quran? Ikut undang-undang atau ikut hadis? Takbir! Alhamdulillah. Mudah-mudahan perlawanan kita terhadap minuman keras tidak akan berhenti sampai di sini. Insya Allah. Siap berjuang semua? Siap melawan kemaksiatan? Siap bersihkan Pasuruan dari minuman keras? Takbir! Ini gara-gara minuman keras semua pintu kejahatan terbuka, saudara. Ada bapak yang perkosa anak kandungnya sendiri. Ada anak yang memperkosa ibu kandungnya sendiri. Paman memperkosa keponakan, kakek memperkosa cucunya sendiri, saudara. Apa pemerintah buta? Apa pemerintah budak? Apa pemerintah tidak tahu dampak-dampak negatif daripada minuman keras? Jangan yang dipikirin cuma omset, devisa, pajak, pabriknya gede. Dasar negara kita Pancasila, bukan pantat Cina, goblok. Betul? Betul? Saya dan kawan-kawan pernah datang ke DPR. Orang DPR marah. Habib Rizik, apa-apaan ini Front Pembela Islam? Minta pabrik minuman keras ditutup. Judi dilarang. Tempat pelacuran tidak boleh ada. Habib mesti tahu. FPI mesti ngerti. Ini Indonesia, bukan negara Islam. Paham? Galak juga dia. Dia pikir FPI takut kali. Yeah. Unyil. Jawab jangan. Jawab jangan. Kita udah jawab. Bung. Indonesia, walaupun tidak disebut sebagai negara Islam, tapi Indonesia juga bukan negara setan. Betul? Betul? Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti segala perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh diizinkan di Republik Indonesia. Betul? Saya mau tanya, apakah minuman keras sesuai dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Sesuai tidak? Pelacuran? Homo? SP? Judi? Aliran sesat? Korupsi? Itu enggak sesuai dengan nilai luhur ketuhanan. PKI? Komunis? Itu tidak sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Itu mesti dilarang di Indonesia, saudara. Betul? Jadi kalau habaib, kiai, ulama, para gos teriak bahwa pabrik minuman keras harus ditutup, tempat pelacuran mesti ditutup, tempat perjudian mesti ditutup, berarti mereka sudah sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul? Kita sampaikan, kalau kalian anggota DPR mau tetap ngotot melegalisasi daripada minuman keras, melokalisasi daripada pelacuran, membiarkan semua kemaksiatan, ganti dulu Pancasilanya jadi pantat Cina. Pantat Cina. Satu kesetanan yang luar biasa. Iya, jangan begini dong. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, jablai di mana-mana. Ya kan ngawur, saudara. Betul? Betul? Pantat Cina. Satu kesetanan yang luar biasa, jablai di mana-mana. Cocok sudah. Tapi jujur saya mau tanya orang Pasuruan, dari hati nurani Anda semua, apakah Anda rela kesetanan diganti ketuhanan? Ketuhanan diganti kesetanan? Ketuhanan diganti kesetanan? Tidak. Apa Anda rela kesetanan itu menggantikan ketuhanan? Tidak. Rela tidak? Tidak. Rela tidak? Tidak. Yakin? Tidak. Percaya? Tidak. Takbir? Tidak. Ini pemerintah mesti dengar, dengar, dengar. Makanya polisi sama tentara lu catet, catet, catet. Bahwa orang Pandaan ini pendukung ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul? Betul? Betul? Iya dong, saudara. Enggak ada orang Islam yang rela itu, saudara. Makanya jadi anggota DPR jangan korupsi melulu. Betul? Ini rakyat lagi susah, saudara. Subsidi BBM dicabut, BBM naik. Subsidi gas dicabut, gas naik. Saudara, subsidi pendidikan dicabut, subsidi kesehatan dikurangi, semua jadi serba mahal. Betul? Rakyat lagi susah, subsidinya yang diambil, saudara. Subsidi itu hak rakyat. Mestinya kalau ekonomi negara lagi susah, jangan subsidi dulu yang dicabut, tapi gaji pejabat tinggi diturunin. Betul? Boro-boro diturunin. Presiden lagi pidato, ngambek, gaji saya lama gak naik. Yeah. Unyil. Presiden gede badan. Gedong. Tau gedong? Gede dongo. DPR ikut-ikutan. Minta dibangunkan gedung baru untuk DPR RI. Wow. Setiap anggota harus punya ruangan istimewa. Wah. Dan harus ada kamar mandi yang bagus. Jambannya aja harganya 3 miliar. Jamban 3 miliar. Dia pada mau berak emas. Saya mau tanya orang Pandaan, jambannya berapa sih harganya? Ada 3 miliar. Ada 3 miliar. Jadi tuh anggota DPR minta jamban harga 3 miliar. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngawur tidak? Dia pikir beraknya emas kali. Masya Allah. Rakyat lagi susah. Jangan minta yang enggak-enggak. Tapi saya pikir pantas sih. Kalau anggota DPR minta jamban harga 3 miliar. Sebab namanya saja orang partai. Namanya orang par, par, par, par. Tai di mana tempatnya? Pantas pada minta jamban mahal. Masya Allah. Sudah, saudara, kira-kira yang saya jelaskan paham tidak? Jadi siap lawan minuman keras. Walaupun presiden sudah legalkan, siap kita lawan. Siap kita larang. Siap kita razia. Takbir. Kalau gara-gara melawan minuman keras, kita masuk penjara, siap. Kita diculik, disiksa, siap. Kita dipenjara, dibunuh, siap. Siap berkorban untuk Allah dan Rasul-Nya. Takbir. Ada yang nanya, Habib, nahi munkar itu kan kewajiban pemerintah, bukan kewajiban FPI. FPI gak usah ikut-ikutan nahi munkar, itu kewajiban pemerintah. Saya jawab, betul. Nahi munkar itu kewajiban pemerintah, kewajiban polisi, betul. Cuman yang jadi masalah, kalau pemerintah yang jadi biang kemunkarannya gimana? Yang mesti tutup tempat pelacuran itu pemerintah, betul. Tapi kalau pejabatnya yang langganan ke sana? Betul. Betul. Yang tutup sarang judi itu mestinya polisi, bukan FPI. Betul? FPI gak punya hak. Betul? Betul? Betul. Tapi kalau polisinya dapat upeti gimana? Nah, jadi sekarang pemerintah tidak melaksanakan tugas, bahkan berkolaborasi, terjadi kolaborasi antara pejabat dengan penjahat. Kita mesti bagaimana? Pilihannya cuma dua, duduk diam jadi penonton atau lawan. FPI milih lawan, itu doang, saudara. Yang mau tidur, tidur. Betul? Betul? Betul. Kenapa kami mesti melawan? Karena kami enggak mau anak cucu kami, keturunan kami kelak menjadi korban kemungkaran mereka, saudara. Sebelum itu berkembang pesat, kita lawan dari sekarang. Kita kegah supaya anak keturunan kita bisa terlindungi, saudara. Betul? Siap melawan oknum pejabat bejat. Siap melawan para preman jahat. Takbir. Ini dia nih, gara-gara FPI ngotot begini, mau dibubarin, saudara. Dikit-dikit berita di TV, FPI mau dibubarkan. Wow. Sampai kita ke DPR, kata anggota DPR, bagaimana ini FPI? Masyarakat minta FPI dibubarkan. Wow. Saya tanya, masyarakat yang mana? Itu Habib di TV. Ada perempuan ngomong, oh itu si kuntilanak. Masa omongan kuntil anak dipakai sama DPR? Iya, unyil. Yang minta FPI bubar paling-paling si kuntil anak, si genderuwo. Ada lagi yang disiram sama air sama Pak Munarman, yang begitu doang. Yang minta bubar cuma 5 ekor. Betul? Betul? Udah PR gagah, FPI harus bubar ya. Karena banyak masyarakat minta FPI dibubarkan. Kita tanya masyarakat yang mana? Kalau mereka tulis surat, mana suratnya? Kalau mereka ngomong, mana rekamannya? Mesti ada bukti dong. Jangan DPR cuma ngomong doang. Jaga cecongorannya. Itu kalau orang Jawa udah bilang congormu. Itu udah kasar bener itu, betul? Betul? Ya saudara ngomong masyarakat menginginkan FPI bubar, pala lu bau menyan. Saudara, kita sudah sampaikan, kalau pemerintah ingin FPI bubar, mudah, nggak usah disuruh, FPI bisa bubar sendiri, saudara. Bagaimana caranya? Tutup pabrik minuman keras. Berantas korupsi, tutup tempat pelacuran, tutup perjudian, bubarkan aliran sesat, bubarkan Ahmadiyah, saudara. Tutup pabrik minuman keras, tutup pelacuran, larang homoseks, larang lesbian, cegah segala kemunkaran. Kalau pemerintah sudah lakukan itu dengan baik, FPI bubar sendiri. Kenapa? Udah enggak ada kerjaan, saudara. Betul? Betul. Ini enggak. FPI disuruh bubar, Ahmadiyah dipiara. Yee. FPI disuruh bubar, pabrik minuman keras diizinkan. Yee. Kutu ayam. Kacau tidak? Ayo jujur jawab. Yang semangat jawab. Yang mesti bubar FPI atau korupsi? FPI atau judi? FPI atau narkoba? FPI atau miras? FPI atau pelacuran? FPI atau homosek? FPI atau sabu-sabu? FPI atau lesbian? FPI atau Ahmadiyah? FPI atau komunis? FPI atau aliran sesat? Takbir! Kurang semangat. Ini habis ini saya mau tanya, tapi jawab yang semangat ya. Betul. Sebab mau direkam nih. Rekamannya saya mau kirim ke DPR. Setuju? Testing dulu, testing. Yang mesti bubar FPI atau korupsi? Kurang. Sekali lagi, yang mesti bubar FPI atau korupsi? Bagus. Tapi ngomongnya sambil melotot begitu. Bisa gak? Kepal tangan melotot yang kencang, bisa? Yang mesti bubar FPI atau korupsi? Takbir! Baik, ayo Ustaz Jafar tolong direkam. Yang bagus, lu betulin pakaiannya. Mau direkam nih. Ini rekaman kita mau kirim ke DPR. Kita mau kirim ke Presiden. Setuju? Ayo. Lu jangan teriak dulu dong. Lu ngerusak rekaman lu. Ayo yang cakep, bu, bu, bu, bu. Kalau suaranya mau masuk, teriak juga, bu. Ayo rame-rame saudara. Hari ini masyarakat Pandaan Pasuruan di hadapan para Habib, Kiai dan tokoh masyarakat menyatakan untuk Bapak Presiden dan untuk seluruh anggota DPR RI yang harus bubar FPI atau korupsi, FPI atau judi, FPI atau miras, FPI atau narkoba, FPI atau homoseks, FPI atau pornografi, FPI atau pelacuran, FPI atau Ahmadiyah, FPI atau liberal, FPI atau aliran sesat. Takbir, takbir, Allahu Akbar, sallu ala nabi. Semoga Bapak Presiden dan para anggota DPR RI mendengar ini semua. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jelas gak? Alhamdulillah. Kenapa saya rekam? Mau tahu? Jadi kalau besok saya ke DPR lagi, kan DPR ngomong Habib Rizik, FPI mesti dibubarkan. Kenapa Pak? Karena masyarakat minta. Kan begitu. Saya minta rekamannya mana? Enggak punya mereka sudah. Nah, terus saya sampaikan, enggak begitu, Pak. Justru saya keliling dari Sabang sampai Merauke. Kemarin kami keliling di Aceh, kami keliling di Palembang, keliling di Padang, keliling di Tanjung Pinang, keliling di Batam, keliling di Kalimantan, keliling di Sulawesi, keliling kemana-mana sampai di Pandaan. Saya tanya masyarakat yang mesti bubar FPI atau korupsi, mereka teriak rame-rame korupsi, enggak ada yang jawab FPI. Nah, kan anggota DPR nanya, Habib buktinya mana? Rekamannya sekarung, saya serahin, tuh lo lihat. Betul? Betul? Udah banyak rekamannya kan? Udah banyak saudara. Jadi nanti begitu presiden lihat, ada orang Aceh, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Ambon, semua teriak, enggak boleh FPI yang dibubarkan, biar lu rasa. Ya biar presiden budaknya baik, DPR congeknya baik. Jangan kuntil anak yang ngomong dibilang masyarakat. Kacau tidak? Kacau tidak? Wadang bilang begini, Habib Rizik, FPI harus dibubarkan karena anggotanya melakukan kekerasan. Wow. Karena anggotanya melakukan kekerasan. Kekerasan itu melanggar hukum. Wah. Hukum positif Republik Indonesia. Karena itu FPI harus dibubarkan. Saya jawab, saya setuju. FPI harus dibubarkan karena masanya melakukan kekerasan. Melakukan pelanggaran hukum. Tapi saya juga minta semua partai dibubarkan. Karena masa partai banyak yang main bakar-bakaran kalau pilkada kalah. Betul? Betul? Ada gak masa partai yang bakar kantor bupati? Ada gak yang kantor yang bakar kantor KPU? Adakah yang bakar kantor DPRD? Keras tidak? Melanggar hukum tidak? Bubarkan juga dong. Dan saya juga minta, kalau FPI bubar karena anggotanya melakukan kekerasan, maka tentara dan polisi harus bubar juga. Loh saya tanya, tentara yang mencuri ada gak? Yang merampok ada gak? Yang membunuh ada gak? Yang main tembak ada gak? Yang jahat ada gak? Bubarin. Ayo saya mau tanya sekarang, polisi yang jahat ada gak? Yang mencuri ada gak? Yang merampok ada gak? Yang sembarangan membunuh ada gak? Itu melanggar hukum tidak? Melanggar hukum tidak? Bubarkan. Betul? Nah sekarang DPR RI, saya tanya, anggotanya banyak yang korupsi gak? Banyak yang korupsi gak? Korupsi melanggar hukum tidak? Kalau begitu DPR bubarin juga. Saya mau tanya, pejabat di Indonesia banyak yang korupsi gak? Banyak gak yang udah ditangkap? Betul? Kalau begitu saudara, korupsi itu melanggar hukum tidak? Kalau begitu pemerintah bubar juga. Ini dia nih saudara. Jadi sekarang ada hal yang lucu. Kalau anggota tentara salah, itu oknum. Kalau anggota polisi salah, itu oknum. Kalau anggota partai salah, itu oknum. Kalau anggota dewan salah, itu oknum. Kalau anggota pejabat pemerintah salah, itu oknum. Tapi kalau anggota FPI yang salah, oh itu bukan oknum. Berarti FPI paling hebat, saudara. Kalau yang lain, anggotanya salah, oknum. Tapi kalau FPI anggotanya salah, bukan oknum. Bukan, itu organisasi. Berarti FPI hebat ini. Berarti FPI tersanjung itu, saudara. Masya Allah. Saudara, kalau anggota TNI salah oknum, anggota polisi salah oknum, anggota dewan salah oknum, anggota partai salah oknum, anggota pejabat salah oknum, maka anggota FPI salah juga oknum dong. Mesti adil dong. Giliran anggota partai salah oknum, anggota FPI, enggak, itu bukan oknum. Malah lu bumenyen. Emang dasar pada iri dan dengki, betul? Pada hasut, pada takut, betul? Takbir. Nah, terus ada yang nanya, Habib, kalau pemerintah tetap ngotot bubarin FPI bagaimana? Enggak apa-apa. Loh Habib enggak sedih? Enggak, malah girang. Malah girang, saya bikin tasakuran, saya undang. Dah. Loh kok bisa begitu Habib? Kalau malam ini, Presiden mengeluarkan kepres pembubaran FPI, Front Pembela Islam, kami terima. FPI orang yang taat hukum, saudara. Enggak bakal berontak. Malam ini dibubarkan FPI, kita terima. Besok pagi, saya bangun organisasi baru. Namanya Front Persatuan Islam. Singkatannya FPI. Yang ngurus, dia-dia juga. Lah, kan yang dibubarin Front Pembela Islam. Ini kan organisasi baru, betul? Betul? Kerja lagi. Enggak, saya enggak pusing. Front Persatuan Islam dibubarin lagi. Enggak apa-apa. Saya bikin lagi. Front Persaudaraan Islam. Singkatannya FPI. Wakil Ketua Umumnya Ustaz Sobri. Enggak berubah. Dibubarin lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saudara, saya bikin lagi. Front Perjuangan Islam. Singkatannya laskarnya dia-dia juga. Dilarang lagi. Enggak apa-apa. Saya ganti lagi jadi Front Pejuang Islam. Tadi kan perjuangan yang dibubarin. Yang pejuang kan belum dibubarin. Bikin lagi. Singkatannya apa? Yang ngurus dia juga. Dibubarin lagi. Enggak apa-apa. Kita bikin lagi Front Pecinta Islam. Cinta. Cinta, tapi tetap pabrik minuman keras kita bakar dengan cinta. Betul? Takbir. Pusing tidak? Pusing tidak? Emang gue pikirin, bubarin. Akhirnya pemerintah kesel, bikin kepres. FPI dibubarkan, nggak boleh bikin organisasi lagi. Semua anggotanya enggak boleh masuk organisasi manapun. Apa pusing kita? Enggak. Lalu bagaimana Habib? Enggak apa-apa. Kalau itu putusannya, maka saya umumkan ke seluruh Indonesia. Seluruh anggota FPI, pengurus FPI, simpatisan FPI, FPI sudah dibubarkan dan tidak boleh bikin organisasi lagi. Karena itu kartu FPI buang, atribut FPI buang, bendera FPI tutup sudah, tidak ada lagi FPI. Lalu seluruh anggota FPI silakan jadi anggota masyarakat. Kalau besok ada pabrik minuman keras, bakar atas nama masyarakat. Ada aliran sesat, hantam atas nama. Ada judi, sikat atas nama. Nah kalau udah begitu, polisi gak bisa tangkap saya. Loh kenapa? Masyarakat. Nah kalau Kapolri nanya, Habib ini bagaimana? Nah kan udah bubar. Udah bubar. Nah ini tapi anggota FPI di mana-mana. Itu kan masyarakat, Pak. Kalau masyarakat yang salah, tangkap aja RT-RW-nya. Betul? Saya mau tanya, pimpinan masyarakat di bawah siapa? Abis RT, abis RW, abis lurah, lu tangkap semuanya. Enggak pusing. Mana lebih enak? Betul? Betul? Justru lebih enak. Kalau sekarang ini justru agak pusing. Orang Pasuruan yang nyerbu, yang ditangkap, yang di Petamburan, saudara. Iya. Sekarang ini, saudara, Anda berbuat di sini, yang ditangkap Ustaz Sobri di Kisah Eng Bogor. Anda yang berbuat, yang ditangkap saya di Petamburan, Jakarta Pusat, saudara. Kenapa? Karena kami pimpinan organisasi yang bertanggung jawab. Betul? Tapi kalau Anda semua jadi anggota masyarakat, bisa kami ditangkap lagi? Iya, siap jadi masyarakat. Siap jadi masyarakat. Siap jadi masyarakat. Itu sebabnya pemerintah gak jadi bubarin FPI, saudara. Sebab kata polisi kalau FPI bubar berabe, besok kalau ada yang salah siapa yang ditangkap. Kalau sekarang kan enak, FPI penanggung jawabnya jelas, betul. Pimpinannya jelas, betul. Kalau ada yang salah tangkap Habib Rizik, selesai. Nah kalau besok ada yang salah mau tangkap RT, nangis tuh RT. Masya Allah, ditangkap RW, RW-nya mencret. Udah kalau gitu siap gak jadi masyarakat? Kesimpulannya, FPI boleh bubar. FPI bisa bubar. Tapi amar ma'ruf nahi munkar tidak akan bubar dari bumi Allah, saudara. Betul? Betul? Takbir! Shallu 'alan nabi. Alhamdulillah. Nah itulah yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Nah tapi di ujung daripada ceramah ini saya mau ingatkan, tolong kaum muslimin di Pandaan dan Pasuruan, berpegang teguhlah kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mengikuti ajaran Wahabi takfiri yang suka mengkafir-kafirkan orang. Jangan ikut ajaran Syiah Rafidah yang suka mengkafir-kafirkan para sahabat Nabi. Betul? Jadi kita semua harus ikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap jaga Ahlus Sunnah. Siap bela Ahlus Sunnah. Takbir. Nah karena itu saya ingin ingatkan kepada anggota Front Pembela Islam, tolong diingat, NU Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sejak didirikan sampai hari ini, insya Allah sampai hari kiamat nanti, Ahlus Sunnah Nahdlatul Ulama berakidahkan Asy'ariyah, bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan FPI di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya tercantum bahwa FPI adalah organisasi Islam yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikut akidah Asy'ariyah dan fikih Imam Syafi'i. Berarti FPI Wahabi bukan? FPI Syiah bukan? FPI liberal bukan? Begitu juga NU, NU Wahabi bukan? NU Syiah bukan? NU liberal bukan? Berarti NU dan FPI bisa bersatu tidak? Bisa bekerja sama tidak? Takbir! Begitu saya ingatkan, seluruh anggota FPI wajib menghormati, menghargai Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Itu rumah kita juga, saudara. Dan kewajiban kita untuk ikut menjaga NU agar tidak disusupi orang-orang liberal yang ingin merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Siap bela NU. Siap jaga NU. Siap bantu NU. Takbir. Allah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, waspada. Komnas HAM sudah merekomendasikan kepada Presiden supaya Presiden minta maaf kepada keluarga besar PKI. Hati-hati saudara, ini sedang kita tunggu jawabannya. Kalau besok Presiden minta maaf kepada PKI, berarti satu, PKI tidak salah saudara. Dua, PKI harus dikembalikan nama baiknya. Tiga, PKI harus diizinkan berdiri lagi sebagai partai di Republik ini. Empat, seluruh korban PKI harus mendapatkan ganti rugi dari negara, saudara. Berapa ratus ribu, berapa juta yang mati harus dibayar oleh pemerintah kepada keluarga PKI, saudara. Lima, berarti yang dulu melawan PKI semua mereka salah, saudara. Dan Anda mesti tahu, dulu yang melawan PKI bukan hanya tentara, tapi yang melawan PKI adalah NU dan bansernya, saudara. Anda mesti catat, bagaimana di Madiun ketika warga NU dimasukkan ke pabrik gula, disembelih oleh PKI, banjir darahnya sampai hampir ke betis, saudara. Dan Anda mesti catat, bagaimana tablet akbar NU di tahun 65-an, saudara, di Banyuwangi diracuni oleh PKI. 75 orang mati di tempat, ratusan luka kritis. Berapa pesantren dibakar oleh PKI? Berapa kiai dibunuh oleh PKI? Berapa santri disembelih oleh PKI? Makanya ketika itu banser murka, banser marah. Mereka bela kiai-kiai mereka, mereka bela NU mereka. Banser adalah benteng ulama, saudara. Banser turun, mereka kejar PKI, mereka hantam PKI. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam melalui NU dan bansernya, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi kalau Presiden sampai minta maaf kepada PKI, berarti NU salah, berarti banser salah, berarti komandan-komandan banser yang sekarang sudah pada jadi kiai, yang sekarang sudah mimpin pondok-pondok pesantren, mereka semua harus diseret ke pengadilan HAM karena melakukan pembantaian terhadap PKI, saudara. Biadab! Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Maka itu saya katakan di sini, kalau Presiden sampai minta maaf kepada PKI, berarti Presiden goblok, tolol, bahlol. Betul? Dan kalau Presiden sampai minta maaf, kemudian PKI berdiri lagi di Indonesia, saya ajak umat Islam rame-rame, kita angkat senjata perang lawan PKI. Siap tidak? Siap tidak? Dulu di tahun 65, banser yang melawan PKI. Orang tanya, FPI kemana? Kan belum lahir, goblok. FPI baru ada sekarang, betul? Tapi kalau sekarang, siap FPI yang lawan. Siap FPI yang hantam. Takbir! Nah itu yang saya mau sampaikan, saudara. Nah maka itu kalau ada tentara-tentara yang bertugas di wilayah ini, buka mata, waspada. Kalau PKI bangkit lagi, bergerak lagi, polisi, tentara suruh tidur, senjatanya kasih laskar saja, saudara. Biar kita yang lawan rame-rame, betul? Siap lawan PKI, siap hantam PKI, siap ganyang PKI, siap bela NU, siap bela banser. Takbir! Sallu ala nabi. Nah maka itu FPI dan NU musuh bukan? Laskar FPI dan banser musuh bukan? Bukan. Kita keluarga besar dan kita sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Gak boleh kita diadu domba oleh siapapun. Setuju? Siap bersatu, siap bersama, siap bersaudara, siap berjuang. Itu saja yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.